Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Kepada pendengar dimanapun Anda berada, Radio Ismail 774, dengan ini saya akan membawakan suatu tema, yaitu hukum sumpah dalam Islam. Dan insyaallah jika waktunya tidak mencukupi, insyaallah bisa kita sambung kajian ini untuk waktu yang akan datang. Karena tema kita berkelanjutan saat ini. Iya, insyaallah kalau waktu ini tidak cukup, dan saya pikir mungkin waktunya juga tidak cukup ini. Betul. Iya. Para pendengar Radio Ismail 77 AM, saya akan bawakan yaitu dalam surah Al-Baqarah 224-225. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alullaha urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un 'alim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 224-225, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 225, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan suatu sinyalemen kepada kita bahwa Allah mengatakan agar kita tidak sembarangan bersumpah dengan memakai nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam Al-Qur'an aturan apa saja, baik itu masalah kehidupan secara pribadi maupun yang menyangkut manusia, hak-hak manusia maupun suami istri, keluarga dan sebagainya. Al-Quran mengatur begitu rupa, termasuk masalah yang kadangkala kita anggap remeh, tetapi Allah Subhanahu wa taala khusus mendatangkan ayat tentang masalah sumpah agar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya maksudkan, agar sesuai dengan tempat yang pas sehingga tidak membuat kezaliman, kerugian, bahkan menumpahkan darah, menghilangkan harta, menzalimi dan sebagainya dengan sumpah-sumpah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ma'asyar muslimin rahimakallah, pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada, asbabun nuzul dari ayat tersebut. Wala taj'alullaha urdhatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, takwa dan mengadakan islah di antara manusia. Asbabun nuzul pada ayat ini sebagaimana diriwayatkan, yaitu di dalam kitab Asbabun Nuzul Imam As-Suyuti dan yang lainnya, bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 224 tersebut. Riwayat ini bersumber dari Ibnu Jurayd yang mengatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an telah bersumpah tidak akan memberikan belanja nafkah lagi kepada Mus'ab bin Uthafah. Karena apa? Abu Bakar radhiyallahu an tidak akan memberikan nafkah kepada Mus'ab karena Abu Bakar radhiyallahu an bersumpah ada rasa marahnya karena Mus'ab dituduh terlibat dalam menyebarkan fitnah mengenai Aisyah radhiyallahu anha, yaitu fitnah yang mengenai Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar menganggap bahwa Mus'ab terlibat dalam hal itu. Maka Abu Bakar radhiyallahu an bersumpah tidak akan memberi nafkah kembali. Maka turunlah ayat ini. Allah katakan, jangan kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, yaitu bersumpah dengan nama Allah yang menghalangi atau tidak berbuat kebajikan karena sumpah itu takwa atau menamaikan di antara manusia. Allah melarang itu. Sehingga dengan sebab kejadian Abu Bakar radhiyallahu an tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa terlaranglah kita sebagai kaum muslimin jikalau kita bersumpah dengan nama Allah tetapi menghalangi kebaikan yang akan kita lakukan. Misalnya gini, demi Allah, saya tidak akan bantu lagi kamu. Demi Allah, saya tidak akan bantu lagi, yaitu untuk menyantuni anak yatim, dan seterusnya. Bisa jadi, sumpah tersebut itu karena didasari karena kemarahan pribadi maupun yang lain. Maka daripada itu, sumpah tersebut harus ditempatkan pada porsinya, di mana yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah atur di dalam Islam. Islam begitu sempurnanya. Tidak ada aturan-aturan yang tidak Allah atur dalam kehidupan kita. Allah mengatur semuanya, bahkan kita mau masuk ke WC saja Allah atur dengan doa. Keluar dari WC Allah pun atur dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hubungan suami istri pun Allah atur. Hubungan intim pun Allah atur bagaimana caranya. Begitu detailnya Islam. Apalagi ini masalah sumpah yang tadi saya katakan bisa menyangkut merampas hak-hak manusia. Bahkan bisa menumpahkan darah, mengambil harta orang, menilep dan seterusnya dengan sumpah tersebut, menutupi sesuatu kebenaran. Hal itu sangat besar. Bahkan sumpah dengan membawa nama selain Allah bisa syirik, bahkan kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, pendengar Ismail Radio, sumpah Allah katakan, yaitu aiman di dalam surah Al-Baqarah ini. Aiman, kalau kita lihat, yaitu jamak dari yamin. Jamak dari yamin, aiman. sumpah-sumpah aiman, bentuk plural, bentuk jama', yaitu mufradnya yamin. Orang mengatakan yamin itu adalah kanan, ya, sebelah kanan atau tangan kanan itu juga yamin. Berarti bahwa orang yang bersumpah itu maknanya dinisbahkan yamin, yaitu hal dari arah kanan atau tangan kanan, mempunyai filosofi bahwa orang yang bersumpah membuat pernyataan lebih kuat sebagaimana tangan kanan, lebih kuat daripada tangan kiri. Ya, jadi ini suatu hal mempunyai makna aiman, maknanya adalah sumpah-sumpah. Ya, itu bentuk jamak. Mufradnya, singularnya adalah yamin. Dinisbahkan pengertian juga kanan. Para ulama mengatakan, saya ulang, bahwa sumpah adalah membuat suatu pernyataan, menegaskan sesuatu, menyatakan sesuatu, hal yang menguatkan sesuatu, sebagaimana tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri. Ini ulama mengatakan demikian. Dalam Islam, al-aiman atau yamin juga mempunyai padanan kata atau sinonim, yaitu dengan kata half, maknanya juga sumpah, atau qasam, maknanya juga sumpah. Ya, jadi bisa disebut dengan yamin, half, atau qasam, maknanya juga yaitu sumpah. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, bentuk ucapan sumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling lazim, makna yang paling lazim di sini ada yang sering digunakan, nanti ada lafad-lafad sirat-sirat bagaimana ucapan kita sumpah kepada Allah, membawa nama Allah. Yang paling lazim adalah wallahi, tallahi, billahi. Itu yang paling lazim. Pakai huruf wawu di depan lafzul jalalah, huruf ta dan huruf ba. Wallahi, tallahi, billahi. Maknanya sama, tallahi sama dengan wallahi, billahi maknanya sama dengan wallahi. Itu yang lazim yang dipakai sirat ucapan sumpah dengan membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, dimanapun pendengar radio Ismail yang dirahmati, kita memohon kepada Allah agar dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengertian sumpah, kalau tadi dari segi etimologi, dari segi kata, ya, dari segi kata tadi yang tadi saya sampaikan, aiman, yamin, halaf, qasam. Pengertian sumpah, makna al-qasam atau yamin, menurut pengertian syara' adalah menguatkan atau mentahqiqkan sesuatu dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ulang. Pengertian sumpah menurut syara', yaitu menurut syariah, nas yang dimaksud oleh din ini adalah sumpah ini, mentahqiqkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Tadi yang tadi saya katakan, wallahi saya tidak berbuat demikian, wallahi tuduhan kamu itu tidak benar, demi Allah saya tidak mencuri, demi Allah saya tidak katakan itu. Ini misalnya, ya, jadi bersumpah dengan nama, membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menguatkan sesuatu atau mentahqiqkan sesuatu perbuatan dengan membawa nama Allah itu pengertian sumpah. Ya, jadi ini pengertian makna syarak dari sumpah tersebut. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya. Sebelum kita menginjak ke bab tentang hukum sumpah, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh. Sebelum kita menginjak itu, sebelumnya kita akan yaitu menelaah tentang perbedaan tentang hukum sumpah di mata para al-immah madhab seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya, terutama imam empat imam ini. Menurut Imam Malik, sumpah itu jais, boleh saja. Maknanya jais itu adalah, yaitu asal sumpah itu adalah boleh. Iya. Karena yang tadi, menguatkan sesuatu atau menyangkal sesuatu. Menguatkan sesuatu atau menyangkal sesuatu. Itu dengan sumpah. Suatu hal yang mubah, jais, itu menurut Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i, bayang namanya sumpah itu berarti ada sesuatu hal yang harus diklarifikasi. Atau ada hal yang ditolaknya sesuatu itu. Atau menegaskan sesuatu. Maka orang yang banyak bersumpah atau sumpah ya, yang orang melakukan sumpah itu dihukumi itu hal yang makruh. Ya, itu hukum asalnya. Jadi Imam Malik hukum asalnya adalah jais, Imam Syafi'i hukum asalnya adalah makruh. Ya, itu Imam Malik, ya. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal sama, yaitu mengatakan bahwa itu adalah mandub saja. Sesuatu yang memang diperbolehkan. Hukum asal ya. Jadi hukum asal hal itu. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada pendengar Radio Ismail. Maka daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala yaitu memberikan sesuatu di dalam ayat Al-Quran tentang bentuk-bentuk sumpah yang Allah sendiri bersumpah, yang mengatakan, yang Allah memerintahkan Rasulullah di dalam Al-Quran dengan membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 7. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'alallahi yasir. Allah berfirman, orang-orang kafir itu mengatakan bahwa mereka sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah ya Muhammad, memang demi Tuhanku, qul bala wa rabbi. Di sini juga sighatnya sighat sumpah. Qul bala wa rabbi. Allah memerintahkan Rasulullah untuk bersumpah. Katakanlah bahwa orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah ya Muhammad SAW bahwa memang demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam surat As-Saba, dalam surah Saba ayat 3. Allah berfirman, "Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib." Allah berfirman, dan orang-orang kafir berkata, "Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Hari kebangkitan tidak akan datang kepada kami." Katakanlah, pasti datang demi Rabbku, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib pasti datang itu hari kebangkitan itu, hari yang akan semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sumpah qasam. Ya, bentuk sumpah di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Yunus ayat 53. Allah berfirman, "Wa yastambi'unaka ahaqqun hu? Qul ai wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin." Dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya demi Tuhanku, gul'i wa rabbi. Sesungguhnya azab itu adalah benar akan datang. Dan kamu sekali-sekali tidak bisa luput atau terhindar daripadanya. Ya, ini dalam surat Yunus 53. Tadi surat At-Taghabun, surat Saba. Lantas, dalam surat Maryam 68, Allah juga berfirman, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمْ جِثِيًّا. Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan keadaan mereka berlutut. Ya, ini sumpah, yaitu فَوَرَبِّكَ, demi Tuhanmu. Dalam surat Al-Hijr 92 juga Allah SWT berfirman, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua. Nah, itu apa? Sigat sumpah di dalam Al-Quran. Dan yang mungkin kita yang biasa para pendengar Radio Ismail, surat An-Nisa 65. Yang itu yang menyangkut tentang bagaimana tidak berimannya jikalau kita tolak atau tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim di dalam memutuskan sesuatu. Allah menerangkan dalam surat An-Nisa 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Tuhanmu, maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu ya Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu hal yang berat di dalam keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, ini jelas sekali di dalam Al-Quran sumpah-sumpah tersebut, ya, sumpah-sumpah yang Allah berikan yang menyangkut manusia, yang menyangkut hubungan manusia, yang menyatakan sesuatu keputusan atau mentahgikkan, menguatkan sesuatu peristiwa seperti tadi, ya, yaitu bahwa orang-orang kafir menganggap bahwa tidak akan datang hari kiamat, tidak akan dibangkitkan, tapi Allah menolak. Katakanlah kepada mereka, demi Rabbmu, ya, dan dalam suatu ayat Al-Quran, dan demi Tuhanku, tidak memang akan dibangkitkan kalian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk-bentuk qasam di dalam Al-Quran. Ya. Ada sumpah yang Allah bersumpah dengan keagungan Allah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan keagungan makhluknya di dalam, seperti dalam surat Asy-Syams. Allah berfirman, "Wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha wan nahari idza jallaha واللَّيْل إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Demi matahari yang cahayanya di pagi hari, demi bulan yang apabila mengitarinya atau mengelilinginya, dan demi waktu siang jika menampakkannya, dan demi malam jika menutupinya, maknanya gelap, dan demi langit dengan apa yang ada dengan apa yang ada bangunannya, yang dengan apa yang ada di bawahnya, di atas, di bawah langit itu. Ya. Dan demi bumi serta apa yang dihamparkannya. Ya, itu adalah sumpah-sumpah Allah dengan ciptaannya. Ya, nanti akan ada keterangan dari para ulama. Ya, di sini ada permasalahan-permasalahan, yaitu apakah diperbolehkan sumpah dengan membawakan misalnya demi ciptaan Allah. Misalnya demi bumi, ciptaan Allah. Demi matahari, ciptaan Allah. Kita mengatakan demikian sumpah. Demi bulan, ciptaan Allah. Saya tidak mengatakan demikian. Di sini para ulama memberikan keterangan. Ya. Bagaimana pendapat yaitu para ulama tentang sumpah dengan membawakan ciptaan Allah, seperti tadi, demi matahari, ciptaan Allah. Saya tidak mengatakan demikian. Di sini para ulama menjelaskan, seperti demi mencipta matahari dari cahayanya di pagi hari, Allah bersumpah demikian. Allah bersumpah demikian menyandarkan kepada ciptaannya, memiliki tujuan, para ulama mengatakan, menunjukkan kekuasaan dan keagungannya, dan mencipta perkara-perkara tersebut. Ya. Jadi justru Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha wanahari idza jallaha walail idza yaghsyaha dan seterusnya, itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah ingin menunjukkan kepada makhluknya, ini Allah ciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, waktu yaitu siang, malam, langit, bumi. Allah menunjukkan keesaan Allah, kebesaran Allah, kesucian Allah, dan sebagainya yang Allah menisbahkan kepada ciptaan kebesaran Allah tersebut. Ya. Maka daripada itu, ulama mengatakan yaitu bersumpah dengan membawa ciptaan Allah, maka tidak diperbolehkan. Ya, jadi hanya Allah Subhanahu wa taala, wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha wannahari idza jallaha dan seterusnya, itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu adalah hak Allah. Ini ulama mengatakan demikian. Jadi hak Allah yang menisbahkan kepada ciptaannya, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam. Itu pendapat ulama demikian, yang tentang kita sebagai manusia membawa sumpah dengan menisbahkan langit, bumi dan seterusnya. Ulama yang rajih mengatakan yaitu tidak diperbolehkan, hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada, maka daripada itu kita akan masuk ke dalam hal yang hukum daripada sumpah tersebut, yaitu ada yang wajib. Ya, hukum sumpah menjadi wajib. Sumpah menyangkut masalah yang wajib dilakukan, yaitu hal, ya, dia membuat, mengadakan sumpah atau mengatakan sumpah yang hukumnya wajib bagi dirinya, ketika dia misalnya ingin menegakkan keadilan pada dirinya atau ingin menegakkan keadilan, kebenaran untuk orang lain. Ya. Jadi dia melihat sesuatu, misalnya orang lain mencuri barang dia. Dia tahu. Terus dia sebagai saksi. Dia sebagai saksi tahu kalau si fulan itu nyuri. Sehingga hakim misalnya menanyakan kepada dia sebagai saksi, Dia harus setelah disumpah dia mengetahui apa tidak perbuatan orang lain, maka dia harus bersumpah dengan kebenaran yang dia ketahui atau dia lihatnya. Itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena dia tahu perbuatan kemaksiatan, kejahatan yang orang lain perbuat. Ya, itu hukum wajib tersebut. Ya, jadi sumpah yang menyangkut wajib. Ya. Lantas ada yang haram. Ya. Sumpah yang haram ya adalah melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya, seperti yang sebenarnya perbuatan haram ini apa itu? Sumpah palsu. Golzur. Golzur itu subhanallah, dosa yang sangat besar. Dalam suatu hadis nanti ada sumpah palsu itu. Ya. Bahkan Allah katakan dalam surat Al-Qalam, "Wala tuti' kulla halafim mahin." Jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak sumpah lagi hina. Para ulama mengatakan halaf. Halaf ini sighah mubalaghah. Banyak. Kasrah. Ya. Kasratul qasam. Kasratul halaf. Itu halaf. Orang yang banyak bersumpah itu biasanya itu tendensinya ke kidib. Bohong. Ya, maka dikatakan wala tuti' kulla halafim mahin dalam surat Al-Qalam ayat 10. Jangan engkau ikuti orang yang banyak sumpah. Sumpah untuk permainan. Itu biasanya itu sumpahnya itu ke arah dusta. Yaitu sumpah palsu. Nah ini haram. Ya. Bahkan sumpah palsu atau sumpah haram ini bisa mendatangkan yaitu kerusakan umat manusia. Ya. Peperangan atau perselisihan antar manusia. Karena disebabkan dengan sumpah palsu bisa terjadi pertumpahan darah, perebutan harta, penzaliman terhadap seseorang, mengambil hak orang, batas tanah misalnya, dan seterusnya, itu karena sumpah palsu. Bahkan bisa saja korban eksekusi dari hukuman, misalnya dia dihukum bunuh karena dia membunuh, maka dia dihukum bunuh lagi, hukum mati. Tetapi sebenarnya dia tidak bersalah. Karena korban dari sumpah palsu sehingga dia dihukum mati misalnya. Banyak kejadian-kejadian di dunia ini dia korban misalnya ya karena disudutkan oleh seseorang dengan dia beraninya seseorang sumpah palsu sehingga dia dihukum mati atau dia dihukum berat dan seterusnya. Jadi itu hal yang haram untuk hal itu. Ya. Nah, yang ketiga yaitu makruh. Yang makruh itu yang ya mendekati sesuatu hal yang Allah tidak sukai. Seperti tadi kejadian tadi. Ya, itu yang tadi kejadian Abu Bakar radhiyallahu an dalam surah 224 Al-Baqarah tersebut. Ya, dia tidak mau memberikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah karena ya sedikit apa marah karena putrinya dia sebarkan fitnah Mistah itu. Jadi dia tidak mau memberikan nafkah kembali ya, dengan sumpahnya. Nah, itu para ulama menghukumi jatuhnya hal yang makruh. Makruh bahkan syadid itu ya dalam hal tataran demikian ya. Nah, jadi itu sumpah ya. Tetapi ada sumpah di dalam suatu ayat tersebut dalam ayat 224 ini yang 225 ya Allah katakan Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud yaitu dengan hatimu la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah tapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja yaitu hal-hal yang mubah di sini. Yang mubah ini kadang-kadang pendengar Radio Ismail rahimahullah ada kebiasaan di masyarakat itu hanya ucapan saja tapi sebenarnya bukan sumpah. Misalnya begini, ya, Anda mau datang nggak ke rumah saya besok? Insya Allah, Ah, yang benar. Wallahi, saya besok mau datang. Nah, ucapan itu sebenarnya bukan sumpah, hanya sebagai takid saja. Itu biasa suatu apa? Kebiasaan lah itu. Wallahi, besok saya mau ke rumah kamu. Itu bukan sumpah, bukan sumpah yang dalam arti nanti kalau melanggar apa? Melanggar sumpah akan terkena kafarat. Ya, kita belum bicara kafarat ya. Kita belum bicara denda ini. Ya, kita masih panjang ini pembicaraan ini. Jadi itu mubah. Itu biasa apa di masyarakat itu ada hal-hal begitu. Wallahi, besok saya mau datang ke kamu. Ya. Ya, wallahi kalau saya nanti punya duit saya akan pinjamin kamu. Itu bukan sumpah. Bukan sumpah itu. Itu semacam uruf saja. Ya, semacam uruf. Ulama mengatakan uruf itu tidak yang tidak terkena sebagaimana di dalam ayat 225 itu. La yu'akhidzukumullah billaghwi fi aymanikum. Maknanya itu demikian, itu hal-hal yang mubah. Tetapi sumpah yang Allah akan berikan penilaian adalah sumpah yang memang dikehendaki, diniatkan di dalam hati tersebut. Itu yang Allah akan berikan hal itu. Ma'asul muslimin, pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita dirahmati, kita mohon rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kajian ini kita akan lanjutkan dalam topik-topik yang masih kita banyak yang akan kita bahas. Di antaranya yaitu nanti insya Allah urgensi sumpah. Urgensi sumpah. Lantas kafarat ya, akibat buruk dari banyak bersumpah. Ya, ada beberapa fasal-fasal akibat buruk itu apa dan implikasi-implikasinya. Lantas ada permasalahan-permasalahan di antaranya yaitu misalnya bab-bab tentang sumpah dengan salah satu dari nama-nama Allah bagaimana? Ya, dan penjelasannya para ulama. Ya. Mengapa sumpah dengan selain Allah itu syirik? Kenapa? Kok bisa demikian? Ya, membawa akan membawakan syirik bahkan kekufuran. Kenapa hal itu? Dan apa dalil-dalil dari itu semua? Banyak hal-hal yang akan kita bahas insyaallah. Tentunya masih panjang Ustaz ya. Iya, maka itu insyaallah. Mungkin nampaknya ini sebagai mukadimah dalam bahasan mukadimah, kita betul. Tentang masalah tapi mukadimah sebenarnya sudah masuk ke dalam inti juga ini. Ya, tadi kan dijelaskan tentang masalah apa itu pengertian secara etimologi. Dari segi kata, dari segi makna syarak ya, dan seterusnya, dan contoh-contoh di dalam Al-Qur'an tadi itu sudah apa saya bawakan hal itu. Insyaallah nanti kita lanjutkan untuk hal ini pada waktu yang sama insyaallah biidzillah. Saya kembalikan kepada baik sahabat Ismail Radio, masya Allah sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita itu Ustaz Ahmad Munir Bajbir LC/MA Hafidhullah Ta'ala. Dari penjelasan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 224 dan 225 yaitu mengenai pengertian sumpah dilihat dari bentuk-bentuk dan jenisnya. Dan ini mungkin sebagai mukaddimah saja. Dan untuk selanjutnya kita berikan kesempatan satu atau dua pertanyaan yang diajukan dari sahabat Ismail Radio. Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-8499-4343 dan 021-8497-0055 atau melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0852-62774-774. Sekali lagi 0852-62774-774. Baik Ustaz, kita mungkin bacakan SMS yang sudah masuk dari hamba Allah di Karawang Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila melanggar sumpah atas nama Allah dan bagaimanakah cara bertobat kepada Allah? Syukran atas jawaban yang diberikan. Ya. Sebenarnya ini pertanyaan ini insya Allah mau kita bahas pada pertemuan yang datang yang saya katakan tentang masalah kafarat ya. Dan mungkin bisa memberikan sedikit ya, gambaran. Dasarnya yaitu surat Al-Ma'idah 89. Ya, dasarnya adalah surat Al-Ma'idah 89. itu 89 ya. Di situ bagi penanya khususnya ini bisa melihat surat Al-Maidah 89 itu tentang apa Allah mengatur tentang jikalau akan menarik sumpah tersebut ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yaitu berfirman di dalam surah apa Al-Maidah 89 ya, saya akan bacakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu la yu'akhidzukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima aqadtumul ayman. Fakafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum. Wahfadhu aymanakum. Kadhalika yubayyinullah lakum ayatihi la'alakum tashkurun. Allah berfirman, yaitu Allah tidak akan menghukum kalian jika sumpah itu yang tidak diniatkan di dalam hati. Tetapi Allah akan memberikan suatu hukum kepada kalian dari apa yang kalian niatkan dari sumpah itu. Nah, jika lo melanggar, ya, maka kafaratnya itu adalah memberi makan 10 orang miskin sebagaimana makanan yang biasa diberikan oleh keluargamu, keluarga kalian. Jadi makanan yang biasa kita makan kepada 10 orang miskin itu kafarahnya. Ya. Atau memberikan 10 pakaian kepada orang miskin. Ya, 10. Ya. Jadi ini asyrah ini ma'tuf kepada kiswah. Ya, asyrah ini ma'tuf kepada kiswah, yaitu kepada pakaian. Atau membebaskan satu orang budak. Ya, nampaknya kan kalau budak sudah enggak ada ya. Ya. Jadi nampaknya kamu ya, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Yang bagaimana lauk pauknya yang biasa dimakan oleh keluarga kita, atau memberikan 10 pakaian. Ya. Jika tidak mampu, maknanya merasa berat atau sesuatu hal yang tidak dipunyainya, maka puasa selama 3 hari itu kafarah dari hal itu semua. Para ulama mengatakan apakah harus urut apa tidak? Maksudnya 10 memberi makan 10 makan orang miskin ini dulu, kalau enggak mampu baru itu, atau pilihan ikhtiari yang satu lagi membebaskan satu orang budak kan. Ya, anggap aja yang kalau yang tahrirur raqabah itu di sekarang kita sudah enggak ada. Jadi kemungkinan besarnya ya adalah yang tadi memberi makan 10 orang dan memberi 10 pakaian pada orang miskin itu. Apakah ini urut-urut? Kalau tidak ada, atau ini ikhtiari. Para ulama mengatakan yang rajih adalah memilih. Mau ngasih makan dulu 10 atau membeli, ini pilihan itu. Sama. Jadi bukan urut ya. Bukan urut, itu ulama menjelaskan demikian, sifatnya ikhtiari. Ya, jika lo dua-duanya memang tidak ada atau tidak mampu, baru puasa 3 hari. Ya, itu kafarah imma apa yang melanggar, yaitu sumpah kita, itu demikian. Lantas pertanyaannya apa tadi, tobat tadi, tobat ya. Iya, bagaimana bertobat? Nah, ya jelas kalau dia dalam arti kalau dia bersumpahnya justru ya, di sini ada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada suatu hadis yang bunyinya begini, riwayat Muslim ya, bunyinya begini, riwayat Muslim, man halafa ala yamin. Ya, barang siapa orang yang bersumpah wara'a ghairaha khairan minha, barang siapa yang bersumpah seseorang dan dia melihat selainnya itu lebih baik dari yang dia sumpah, falyatil ladzi huwa khairun falyatruk yaminahu. Barang siapa orang yang bersumpah dan dia melihat ternyata ada yang lebih baik dari sumpahnya itu, maka ambillah yang baik itu, maka tinggalkan sumpahnya. Maknanya, kalau orang itu bersumpah, bersumpah untuk hal-hal misalnya jelek, saya bersumpah wallahi, saya tidak akan menggauli istriku. Nah, itu kan hal yang enggak baik. Bahkan itu itu dalam arti harus ditinggalkan sumpah itu. Harus segera dicabut sumpah itu. Ya, harus dicabut itu sumpah itu. Ya. Ya, setelah dicabut pun juga dia membayar juga kafarat. Nah, itu segera harus dia lakukan istighfar. Karena jelek sekali. Ya, itu kan gimana coba? Enggak mau ngawulin istri misalnya, tidak mau ini dan seterusnya. Itu di antaranya contoh demikian. Jadi kalau ada hal-hal yang konotasinya jelek, sumpah itu atau hal-hal yang bermaksiat itu harus diiringi selain kafarah juga dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari hamba Allah di Karawang, Ustaz. Dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan tapi waktu yang tidak mungkin, Ustaz. Masuk yang tadi itu. Ada berapa tuh, Ustaz? Ya. Gimana? Ada berapa pertanyaan? Ada 2 atau 3 pertanyaan, Ustaz, tapi waktu yang tidak mungkin kan. Iya, baik, ya. Baik. Dan mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Sebelum kita tutup, barangkali ada kesimpulan untuk materi yang telah disampaikan. Ya, baik, syukran. Pendengar radio Ismail dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita mohon kepada Allah agar kita dirahmati oleh Allah. Jadi alhamdulillah kita telah sedikit kita kaji tentang masalah sumpah yang Allah atur dan Rasulnya pun juga memberikan contoh kepada kita. Ya, sebenarnya nanti insya Allah setelah kita berikan dari ayat-ayat Al-Quran tentang yang mengenai sumpah tadi dalam surat Taghabun, dalam surat Saba, dalam surat Al-Hijr, dalam surat An-Nisa dan seterusnya tadi, lafad-lafad dari sumpah itu. Ada yang nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, insya Allah ada lafad-lafad sumpah dari lesan Rasulullah SAW. Banyak sekali nanti insya Allah contoh-contoh dari hadis. Kalau tadi dari Quran ini belum saya bawakan hal itu. Jadi kesimpulannya pada malam ini insya Allah bahwa hati-hati kita jikalau bersumpah ini membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersumpah untuk hal-hal yang membangkitkan kita motivasi ibadah kepada Allah. Ya. Membangkitkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pendengar radio Ismail dimanapun Anda berada, kita bersumpah demi Allah jikalau tanah saya laku, saya akan berikan sekian persen untuk anak yatim. Nah, itu kan baik. Berarti kan kita ada sesuatu hal yang apa? Positif dalam hal sumpah tersebut. Ya, jadi jangan sembarangan kita mengucapkan sumpah dengan hal-hal yang akan membawa diri kita yaitu kemaksiatan, bahkan menjauhkan dari Allah. Ya, bahkan akan mendolimi manusia dan seterusnya. Jadi ini yang kesimpulan hal tersebut dan insya Allah akan kita teruskan pada waktu yang akan datang. Terima kasih, syukran.